Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usburiyah Sohifah 5. Sohifah? Kan sama. Sampai kemudian. Hikaya kola akul aswar niku ya. Sampai kemudian. Ini yang tutup nih. Budi, pinten baris saking madam? Tiga baris, 1, 2, 3. Fakola ta'al, nego. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ala 'alaina bi barakatihi wa sunanihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kelanjutannya yang dulu kemarin. Bahwasanya ini masih tentang masalah hadis Jumat kemuliaan Jumat itu al hadis asadis al Jumat itu ila Jumati minas wa minas solati ila solati kafaratun. Nah, ada cerita yang berhubungan dengan hari Jumat. Ini cerita agak panjang tapi sangat bagus ceritanya dan masyhur. Cerita ini masyhur sampai. Panjang. Singkatnya sedikit kita ingat-ingat. Jadi diceritakan ada dua saudara yang beragama Majusi atau menyembah api. Ngoten nggih? Di zaman Imam Malik bin Dinar yang terkenal. Dua saudara laki-laki ini yang satu sudah menyembah selama 70 sanah. Salasan wasabi nasanah 73 tahun. Terus wal akhor, sedangkan adiknya menyembah selama 35 tahun menyembah api mulai dari kecil. Terus suatu hari faqala alaqul asghar li akhil akbar, adiknya berkata kepada cacaknya, "Cak, mrene cak. Ya dewe iki sing ibadah suwi." Singkatnya kurang lebih seperti itu. Adik sing ibadah suwi nggone geni. Ayo dijajal yuk. Geni iki kira-kira wis disembah dhewe suwi iki kira-kira ngebong ae dhewe apa gak? Apa mulyane apa ngebong kaya dene ngebongi geni gone wong-wong sing gak ibadah gone geni. Apa ae dhewe sing ibadah berarti gak dibong ambek geni dijajal ya itu. Terus akhirnya iya wis ayo dijajal. Dijajal akhirnya ditanyain, sopo sih ini, sopo sih ini. Sing besar ngomong awak musik eh. Akhirnya adiknya sing jajal. Saya itu tangannya kayak nining dure geni. Ternyata yang terjadi adalah wanaza'a biyadihi anha. Wah, wih, panas loro. Akhirnya tangannya dileh kok geni. Melonyoh tangannya. Pakola mengucap sopo adiknya teng api ah butuka mundu komesi homsin wasala sinasana. Wih, awak mungkin wis tak sembah 35 tahun. Terus tapi ya salah sinasanatan. Lah kok awakmu cik ngelarani aku? Pakola mengucap ya akhi sing asgur sing bar kebong tangane. Hai, cak, hai kakak, ayo, oleh ngono boleh pangeran nyar ya, pangeran sing wahid yang esa, lau azna bena watarokna amrotan niku, kom sumi hati amin, ibaratnya edw gak ngibadah 500 tahun, umpamane, maka Tuhan iku mau memaafkan kita gara-gara kita beribadah satu kali dan beristighfar satu kali. Akhirnya cacai, oh iya saya boleh pangeran sing pemurah ae. Krono dhewe katung jegur nyembah geni wis suwi puluhan tahun. Fa'ajaba bihi sobal akul akbar. Akhirnya kakaknya menyetujui tawaran adiknya. Ila dalika maring mengkono-mengkono nak butu wahid. Terus ana iki faqala ta'ali kuwi. Faqala mongko ngucap sapa Asghar. Ta'al renio hatta nadhaba. Sehingga budalan sapa kita ilaman maring wong yadullana kang nuduhake sapa man ing kita alapori kilmustaqimi ing atase dalan kang lurus wa yu'allimuna lan ulang sapa man ing kita dinal islami ing agama Islam. Ya sing ngono ayo cak. Golek guru ben awake iso belajar agama sing lurus, belajar agama Islam. Kabar-kabare agama sing saiki lagi naik daun agama Islam. Ini pas teng daerah Basra. Fajtama'at ru'yahuma. Akhire orang dua saudara ini jajak pendapat ala ayyad haba fajtama'a mongko sepakat apa ru'yahuma pendapate karone Akbar lan Asghar ala ayyad haba ing yen to budalan sapa karone budalan ila Malik bin Dinar maring Syekh Malik bin Dinar. Wis mari cecep pendapat, gune kiai-kiai mana? Kiai-kiai. Wis ngene wis, gune anu Syekh Malik bin Dinar. Oh iya wis. Sip. Akhire sepakat ae sing ngono budal gune sinten Malik bin Dinar. Liu arido supaya mintuake sapa Syekh Malik bin Dinar alaihi maing atase karune Akbar lan Asghar utawa akhwani. Mentokne dudone al-Islam ing Islam. Fakoso dahu mongko nejo sopo karuni akhwani ing Malik bin Dinar. Akhirnya saya itu wis persiapan atine marani Malik bin Dinar. Fahatahu Alif ta Fahatayahu mongko nekani sopo karuni akhwani. Fawajadahu mongko nemu sopo akhwani. Akhirnya saya itu dua orang ini berangkat golei yang namanya Syekh atau Imam Malik bin Dinar yang terkenal. Digolei akhirnya ketemu wahua utawi Imam Malik atau Malik bin Dinar. Malik, Imam Malik bin Dinar iku fi sawadil basoroti ing dalam tanah Basrah. Ketika itu sedang ngaji di tanah Basrah, istilahnya pengajian lah. Majlisan, nggih. Coba mim napa langsung jim. Oh, iya nggih. Yajlisu halilungguh sinten Imam Malik lil amati maring wong umum wong akeh. Istilahnya undangan lah teng pengajian Akbar. Wayazimu wayaidhum lan mawaidhoi sinten Malik bin Dinar ing awak ing amah. Wayaidhum lan mawaidhoi sinten Malik bin Dinar ing amah sedang ceramah memberi mawaidhoh kepada masyarakat banyak. Waqad istama'a lan teman-teman kumpul alaihi ngatasi Malik bin Dinar apa khulkun menungso atau makhluk kasirun kang akeh ruwam yang kita pengajian Akbar lah mungkin fama waqa'a fa amma waqa'a mongko nalikane tumibo fama waqa'a mongko nalikane falam awaku amongko are kalane tumibo opo bahasa ruhuma peningali akhwani tumido-mido alaihi ngatasi Malik. Alaihi ngatasi Malik setelah digoleki ketemu terus ditinggali. Kae sing ning arep nyeramai wong kok wadah ruwame wong. Kala mongko ngucap sapa Ahul Akbar dulur kang gedhe. Kala mongko ngucap sapa Ahul Akbar dulur kang gedhe. Ngucape li akhihi maring dulure Al Azhari kang cilik adike. Qad bada teman-teman pertelo ilaya maring ingsun an la aslama ing yen to ora Islam sapa ingsun minder maksud roha me minder banget akhire mbok wis dik aku tak gak usah melu-melu mes Islam fa innahu mongko sedulune fa innahu mongko sedulune kelakuan fa innahu mongko sedulune kelakuan iku kod mabo teman-teman wis liwat apa aksaru umuri luwih akeh umur ingsun apa aksaru umuri luwih akeh umur ingsun fi ibadatin nari ing dalem nyembah geni walau anni lan lamun ingsun iku aslam tu Islam sapa ingsun waraja'tu lan bali sapa ingsun ila dinil islami maring agama Islam wa dini Muhammad dan agama jeneng Nabi Muhammad Allahumma sholli. Yu'abbironi mongko nyacat ing ingsun. Yu'abbironi mongko nyacat-nyacat ing ingsun sapa ahli baiti wong omah ingsun keluargane apa ahli baiti ahli omah ingsun wa jiwari lan pira-pira tangga ingsun. Loh, dik kaya aku tak gak usah melu melu Islam wis dik ngoten rasane. Aku sekadung suwi nggih nyembah geni 73 taun. Itulah aku melu Islam. Wah, iki engko wong omah weh malah nyuwacat nyata tangga-tanggaku padha nyacat nyata. Wanaru utawi nyembah geni to geni, wanaru utawi geni iku ahabu luweh ditemeni iku ahabu luweh demen ilaya maring ingsun minta min tak minta hirihim tinimbang saking nyacate ahli baiti wajiwari wes aku tak neng nyembah geninya sedih aku timbangane anu nyembah genis gak popo wes timbangane aku dicacat kambe keluargaku kambe tonggo-tonggoku fakola mongko ngucap lahu maring Akbar cacahe sawangane dhewe ruje Akbar sapa Ahul Azhar dulur cilik adike ngucap lataf al cacah aja cacah lataf al aja gawe sapa sira li ana ta'irihim krana setuhune nyacate ahli baiti wajiwari iku kot yazulu teman-teman ilang apa ta'ir wanaru taibni abadan ing dalem selawase wanaru taibni iku abadan ing dalem selawase wanal degeni abadan ing dalem selawase ikula yazulu ikula tazulu ora ilang apa nar cak ojo lah cak les meh omongane keluarga sampe tonggo-tonggo iso ilang tapi lek siksone neraka cak gak kira iso ilang selawase ngoten di ngendikane kali ati ya lha kok ribut video pakulaan falak yastami mongko orang ngrungokne sapa Akbar ilaahi maring Azhar la kok ati ngrungokne mesti omong ibadah ojo sa aska asti pakola mongko ngucap sapa Azhar lahu maring Akbar antau taisiro wasyana wasya antau taisiro wasah nukalan tingkah sira anta tegese utahe sira iku napa to sakiyun anta utahe sira iku sakiyun tegese sira sakiyun wong kang ciloko. Antawi siro iku sakiyun wong kang ciloko, ibnu sakiyin putrane wong kang ciloko. Ya bab tolak dunia, pira-pira wong kang akeh bantale ono dunia wal akhirat lan ono akhirat. Ojo cah, jangan sepancengnya kayak lagi tuh cah, sawak mugi ciloko cah, eh sah sambian ini ciloko, anak iwang ciloko, pasti bapak ih podo nyembah bisa. Wes yang dunia gagal, akhiratnya gagal. Faroja'a mongko bali sapa ahul akbar walam yuslim lan ora manjing Islam sapa akbar. Akhire cacahe bali. Wis adi, wis akhire adi gara adi tok. Waja'a lan teko sapa ahul asghor dulur kang cilik ma'auladi sartane pira-pira anak asghori kang cilik. Wa ma'a imro'atihi lan bojone asghor. Akhire kakake balik ya sekarang adike kalih anak-anake cilik-cilik kalih bojone wadakhulu lan podo manjing sapa asghor wa auladi wa imraati niku akhirihi manjing-manjing bainan nasi yang dalam antaranya yang dalam antaranya menungso fil majlisi yang dalam majlis wajalasu lan podo lungguh sapa asghor ma'auladi lahirihi hatta faroha sehingga rampung sapa Malik Imam Malik mingkalamihi saking kalami Imam Malik wa wa'adihi lan mau'idhoi Imam Malik. Akhirnya cacahi balik dari adi itok kalih anak-anak cilik kalih bojone. Akhirnya semelu itu pengajian wis meropro kalbu ning kumpulan majlis itu melu lungguh, melu mirongne pengajiannya sampai selesai. Terus mantun iku koma nggih, tuma koma mongko nuli ngadep, tuma koma mongko nuli ngadep. Tuma koma mongko nuli ngadep ilaihi maring Imam Malik bin Dinar sapa asabun wong enom wa qosola nyritakake sapa sab alaihi ngatasé Malik bin Dinar al kisota ing cerita wasalahu lantang lek sapa sab tanglet-tanglet ayah ridho yang yanto mento hake alaihi ngatasi sab al-islama ing islam wa ala ahli baitihi lan ing ngatasi ahli baiti sab. Sangat kue keterangan nih, sab niku yang dimaksud adalah temeriku niku insya Allah yang dimaksud adalah nopo ahul asghor terus saat ini disebut pemuda nopo dan gampang nanti ujungnya. Akhirnya pemuda ini ngadek terus tanglet nonton pengajian tanglet tanggone Malik bin Dinar minta diislamkan, dituntun menjadi masuk Islam beserta keluarganya. Fa'arodo mengkomento akan sinten Malik bin Dinar alaihi mengatasi sab wa ahlihi. Akhirnya saya itu dituntun sahadat pemuda ini beserta keluarganya. Wa aslamu lan manjing Islam sapa sab jami'an halis kabehane. Wa aslamu lan padha manjing Islam sapa sab wa ahlihi jami'an halis kabehane. Akhire pemuda ini sama anaknya sama istrinya semuanya masuk Islam. Fabaka mongko nangis sapa annasu menungso al kulluhum yaskabiyane nas nangise farhan krana bungah. Akhirnya orang-orang jamaah yang lain pengajian itu terharu padha nangis. Ternyata pemuda ini cerita, wahai mungkin kurang lebih ceritanya kurang lebih wahai Imam Malik bin Dinar, saya ini dari negeri seberang. Saya datang, ceritanya saya ini sudah menyembah api beserta kakak saya selama puluhan tahun. Kakak saya 75 tahun, saya 35 tahun. Suatu hari saya coba sing mau lho ya, diceritakan lagi. Lah kok tiba-tiba kakak saya lebih memilih napa? Bahasa wis teko mriki, tiba-tiba bali teh. Jerine wis mending nyembah api ae dibangane dipaidu kanthi keluargane lan tonggo-tonggone. Akhirnya saya tetap melanjutkan, akhirnya terharu gitu. Masyarakat atau apa jamaah terharu sampai podo nangis nyeru ceritane. Pak Farhan wa aro dalam ngarepake sapa asa buang enom ngarepake ayar jarane to bali sapa sa faqola mongko ngucap sapa Malik bin Dinar lahu maring sab Idris sesecak ajeng itu putih senjangan, ajeng wangsul sesek lungguh sik, Idris lungguh sopo siro, hatta hajma'an sehingga ngumpulake sopo ingsun laka maring siro min ashabi saking piro-piro sahabat ingsun sayan ing suwiji-wiji min amwali dunia saking piro-piro bondo dunyo. Akhirnya mantuk ditutun sahabat sekeluarga, masyarakat pura terharu karena kisahnya ini nolongsong ya. Dia itu jauh-jauh datang dari negeri yang jauh, wis budal nekat sak keluarga sak duwe opo-opo. Sakire terus manten Islam terus aja pamitan langsung. Kali Imam Malik, sakrep aja langsung sik. Anu panitia sik diluk-diluk aku sak kanca-kanca santri-santri ajenge nglumpukne napa sedekah digawe sampeyan sak keluarga. Karena memang ngoten nggih, wong lintas majelis Islam ini harus perhatiannya lebih. Kita itu sebagai orang Islam yang lama, perhatiannya lebih. Walaupun mu'alaf, namanya mu'alaf akulubu, hatinya sedang apa, lembut-lembutnya. Akhirnya fakola mengucap sopo syab utawa asgur utawa syab pemuda itu, fakola mengucap sopo syab lah, boten uli dungar pake sopo ingsun an abia ing yento oh lah boten la uritu boten ngarepake sapa ingsun an abia ing yento adol sapa ingsun adol adina ing agama di dunia kelawan dunya tumang sorofa mangkon nuli bali sapa syab pada kholalan manjing sapa syab al khubrota ing panggonan suwung pawajada mongko nemu sapa sat fiha ing dalem khurbah baitan ing omah mamuron kang den bangun. Akhire perjalanan wangsul niki pemuda niki, perjalanan wangsul terus nemu ning daerah perantauan niku pas perjalanan nemu enek bangunan-bangunan kosong mangkrak terus dipanggoni ngoten lho ya, dipanggoni dikaya panggone sab sak keluarga. Fanazala mongko manggon sapa syab fihi ing dalem khurbah bangunan kosong niku. Falamma asbaha mongko ing dalem semangsane manjing isu sapa syab min hodin saking dinane seso. Kolat mongko kidik lahu maring sab apa sesese. Kolat mongko ngucap kolat mongko ngucap lahu maring syab sopo imro'atahu imro'atahu bojone syab idhab lungo sopo siro ilas sauki maring pasar wa utlub lan nyupriyo sopo siro amalan ing penggawean wastari lan tukuo sopo siro ano po nipo apa alif jim ya bi ujrotika kelawan upah siro bi ujrotika kelawan upah siro sayan ing suwiji-wiji taakala kang bisa mangan taakalahu kang mangan ing se taakalahu kang mangan nun niku nggih naakalahu kang mangan sapa kita ing se. Akhire laki-laki ini beserta keluarganya ketika pulang itu menemukan tempat kosong di bangunan kosong, akhirnya ditempati wis dik iki wis bengi ene bangunan kosong mangkrak ae manggon ngene niki gak duwe duwit ya niki mesakne niki wis merantau wis bismillah budal hijrah ngoten mesakne iki terus manggon teng nginep teng bangunan kosong di tempat yang mangkrak niku nginep teng mriku terus film injingi isuke maklum luwe ya isuke terus bojone matur teng laki-laki ini mas pripun lek cara jenengan nganu mas jenengan sampean pergi teng pasar terdekat sampean pabes-pabes penggawian muli-muli nopo-nopo lah mangke sing upahe penggawian sampean kenek ditukokne panganan digawe ae dhewe sak keluarga ngoten. Oh, Mas Allah ini lho, ini wau moh aslinya jane ngerti keadaan ini terus sekali memalik bendera aja di Subang tapi buatan purun moh nek wedi darani ngedol aku ini saking kuatnya imane ya. Ini imane jam benar-benar kuat kenapa kok ini benar-benar kuat karena orang ini benar-benar telah menemukan dengan sendiri benar-benar telah apa namanya nador ini angen-angen akhirnya timbul keyakinan terus Allah ini yakin tenang wis nyembah sowi dijajal tenang tiba no gendine tetep ngebom akhirnya wis wis goreng pangeran gak iso gak ya. Akhirnya saya itu wis sak keluarga dijak ya seperti itu tadi ceritanya terus cari tempat kosong tinggal di situ paginya ketika sudah mulai lapar sama anak-anaknya lapar istrinya memintanya untuk bekerja mencari uang supaya bisa beli makanan. Tumakoma mongko nuli jumeneng sapa syab fadaba mongko budalan sapa sat ila sauki maring pasar falam yastah jirhu mongko ora falam yastah jirhu mongko falam yastajirhu moko ora ono kang amrih buruh ing sab falam yastajirhu moko ora ono kang amrih buruh utawa ngongkon megawe ing sab sapa ahadun wong suwiji lha kok saestu budal ing pasar tuwa kok takone wong Pak niki tak usumne nggih kok gak usah iki senek pekerjane Pak niki kulane kok gak usah-usah iki golek-golek penggawe sedina niki golek gak ketemu blas faqala mongko ngucap sapa sat fi nafsihi dalam awak dhewe sat akhire gremeng bergumam di hatinya hatta amala sehingga amal sapa ingsun fihi lho nggih amal semengsun bihi ing dalam masjid lillahi karena Allah Ta'ala fadahola mongko manjing sopo saat masjid dan ing masjid terus apa itu matrukan kang den tinggal anil jamaati saking jamaah sholat mongko nuli sholat sapa safihi ing dalem masjid lillahi krana Allah Ta'ala mulur sinten Allah ila laili maring bengi tumaraja'a mongko nuli bali sapa saf ila manzilihi maring omahe saf sopro yadaini hale wong kang kosong tangan loro ne sopraya dene hale wong kang kosong tangan loro ne masyaallah mesake iki iki kisah nyata lho jadi akhirnya tenan sedina niku golek teng pasar katanya kok sisi kesel akhirnya bergumam aduh lek golek penggayane ning wong gak nemu-nemu wis iki wis pol tak goleke gak nemu wis aku tak megawe ning Gusti Allah ae ngoten lho megawe ning Gusti Allah ae akhirnya golek masjid terus sholat masjid sampai masyarakat wis mari jamaah padha balik dhek tetep sholat ning masjid. Liyane masjid kosong dhek tetep sholat terus aku tak niati megawe ning Gusti Allah, aku sak nemu penggawean ning wong megawe ning Gusti Allah. Sampai bengi, krono bingung, sore ate golek penggawean gak nemu nahas tak megawe ning Gusti Allah. Terus mati itu sampai bengi, sampai sholat isya terus balik. Pemuda ini balik ning omahe. kalih ana ngeduh piye iki ya bojoku mek anakku iki luwe. Terus akhirnya balik. Pas balik niku akhirnya fakola ngoten ya. Pulang dalam keadaan tangan kosong, gak oleh penggawian, otomatis gak oleh bayaran, ya ora oleh panganan. Fakolat mengko ngucap sapa imraatuhu wadone sam. Akhirnya sampai rumah istrinya tanya, alam tajid ana ta ora nemu jenengan ana ta ora nemu sira liyaumin ing dalem iki dina saya ning suci-suci. Mas kok tangane kok waksul mboten beto napa-napa, napa jenengan mboten angsal napa-napa blas. Faqala mengko ngucap sapa sam ngucap sama ngucap apa itu? Ayuha ini alif ya ha itu ha marhatu wadah itu hal marhatu iling-iling wong wadon alim tu rasa apa ingsun amil tu ayuhal mar'atu kok itu hal ya mungkin la'ala suwab niku ya menawinya sama tulis di pinggir la'ala suwab atau menawa-menawa bener niku ayuhal mar'atu wahai perempuanku amil tu wahai perempuanku amil tu megawe sapa ingsun ngamal sapa ingsun yauman ing dalem dino iki lima likin maring maling. Oh tidak istriku, jangan khawatir, saya tadi seharian sudah bekerja saya kepada sayyid atau malik, kepada ratu. Tapi falam yu'ati ni mongko durung maringi sapa malik ing ingsun sayan ing suwiji-wiji. Asa menawa-nawa iku ayu antiani paring sapa maling ing ingsun godan ing dalem dina sesuk. Amrih jawab iki gawe peh masalahe wong kuat lho. Iki orang-orang yang kuat. Ketika tahu istrinya niki lek tak omong gak oleh rumah tapi dadi susah dadi didem-dem bojone. Didem-dem. Oh gak lek mas nopo sampean kok gak balik kan gono penopo nopo saman gue tenang sal penggawian gak oleh panganan gak oleh duit. Oh enggak deh aku sedina ini mau full megawe gue ratu gue malik tapi malik ano sang ratu uji urung mulai opo dengan aku deh paling sesuk paling deh paling mulai bayarannya Fabatu moko suwengi-wengi sapa sat lan ahli sat ahli bait jami'an halis kabehane iku jari'an wong kang luwe akhire dia sekeluarga bermalam dalam keadaan kelaparan. Oh, akhirnya timpet neh ya mungkin diganjel watu utawa anu perih mama anake wis digotok nang opo menawa wis watu opo piye wis diganjelne. Falamma asbaha mongko alikalane isuk sapa sat minal ghadi saking dina sesuk faraja mongko bali sapa samila sauki maring pasar. Akhire isuk budal nek nang pasar golek penggawean neh. Pak niki oleh tak ewangi oh boten-boten anu. Falam yajid mongko ora nemu sapa sat amalan ing penggawean padha mongko budalan sapa sat ila dalikal masjid maring mengkono-mengkono masjid akhire golek penggawean gak nemu neh dilalah hari kedua ni akhire wis capek wis tak ning masjid ning masjid pasar mungkin ini masjid pasar akhire teng masjid wasolalan salat sapa safihi ing dalem masjid lillahi karena Allah taala ila laili maring bumi ila laili tumeka maring wengi akhire wis Gusti kula mados penggawean boten angsal kula tak megawe nang jenengan nggih Gusti salat tapi salat sampai bengi yo nek bali nek tetep salat sumaraja mongko nuli bali sapa sab ila manzilihi maring omahe sab sofaroya dene hale kang kosong tangane akhire balik malih keadaannya tangannya Koso kolat mongko ngucap sopo ekolat mongko ngucap lahu maring sab sopo imra'atahu alam tajid yauman aidon sayan alam tajid onoto orang nemu jenengan sayan yauman ing dalam dinone iki aidon halemaleh sayan ing suwici-wici mas nopo dinten iki jenengan nggih mboten angsal nopo-nopo blas bakola mongko ngucap sopo sab amil tu oka dek amil tu megawe sopo insun yauman ing dalam sedino dimalikin maring malik alladhi kang hamil kulukang agawe sopo ing sun lahu maring malik amsan ing dalam wingi kadek aku tetep megawe aku gone tuan gone pak tuan sing wingi aku yowis megawe arju kang ngarep-ngarep arju kang ngarep-ngarep sopo ing sun yuh tiani paring sopo malik ing ingsun wonten ing dalem sesuk. Oh, ngeten. Maksudnya terus akhire heh muga-muga dek, yes muga-muga sesuk. Sesuk tuanku ngowahi dhuwit ya dek ya. Sabar sik dek ya paling urung jame urung waya gajian paling. Wa huwa utawi wonten sesuk padahal sesuk iku yaumal jumati dina jumat. Fabatu niki pas dino malam Jumat nggih. Fabatu mongko suwi wengi to nginep sapa syab wa ahlihi aidon hale malih jaian hale wong kang luwe. Falamma subaha mongko ana falamma subaha min ghadan wa huwa yaumal Jumati wallahu alam bisawab. Ternyata sampun lebih sebetulnya lebih waktunya lan matur suwun kurang lebih sampun menafi pamputan monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa